Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai dan melewati di biografi singkat atau pelajaran dari tiga sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kemudian Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan yang ketiga adalah Tufail bin Amir ad-Dausi ya. Insyaallah sudah semakin kenal ya, dan mungkin dua sahabat yang terakhir ini jarang kita dengar ya. Kalau yang pertama Anas bin Malik sangat sering ya, kalau Sa'id bin Amir al-Jumahi agak sering atau malah tidak pernah gitu. Kemudian Tufail bin Amir al-Jumahi ad-Dausi ini juga sahabat yang mungkin tidak sering lewat di telinga kita nama beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Yang keempat ini, apakah pernah kita membaca biografi beliau atau pernah kita mendengar nama beliau? Sahabat yang keempat ini adalah sahabat Rasulullah yang mulia, adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kalau Abdullah banyak ya. Kalau saya sebut Abdullah bin Mas'ud, oh itu sering, atau Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ada yang pernah dengar, Pak? Barusan. Iya. Yeah. Kira-kira siapa ini beliau ini? Ya. Yeah. Kalau sudah ada yang pernah dengar ya selesai, kita lanjutkan sahabat yang lain. Ya, yeah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Umar bin Khattab mengatakan haqqun ala kulli muslimin ayyukbala ra'sa Abdullah ibn Hudzafah wa ana abda'u bidhalik. Ya. Ya, sungguh menjadi bukan kewajiban ya, sungguh menjadi seyukyanya begitu ya bagi setiap muslim waktu itu para sahabat, agar mereka mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Wa ana abda'u bidzalik, dan Umar mengatakan dan saya akan pertama kali memulai mencium kepala beliau ya. Dan memang di Arab Saudi sendiri mungkin ya, pada khususnya yang pernah kami lihat, ketika di sana ada orang yang lebih tua atau orang yang memiliki ilmu atau seorang ulama, itu bentuk penghormatannya adalah dengan dicium kepalanya. Jidat, bukan kepalanya, Pak. Kalau orang biasa gitu kan salaman aja. Tapi kalau lama teman, lama enggak ketemu, kalau sering ketemu bisa salaman biasa. Kalau lama tidak ketemu itu cipika-cipiki, salah satu sunahnya. Atau disebut dengan bahasa Arabnya itu ta'anuk. Dan cipika-cipiki itu untuk laki-laki dan perempuan, Pak ya. Tapi di Indonesia yang umum perempuan sepertinya. Kalau laki-laki itu jarang saya lihat, tapi enggak tahu, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Jadi kalau lama tidak ketemu dengan orang, salah satu sunahnya adalah ta'anuk ya, cipika-cipiki. Kalau ketemu dengan yang lebih sepuh, lebih tua, baik dari sisi usia atau dari sisi ilmu, itu kalau umumnya di Arab Saudi itu dicium jidatnya. Ya. Jadi satu bentuk penghormatan, bukan mungkin kalau di kita enggak tahu penghormatan atau kurang ajar. Enggak tahu saya. Iya. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, siapa tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Beliau mencium jidatnya, maksudnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala an sebagai bentuk penghormatan kepada Abdullah bin Hudzafah. Ada apa dan kenapa juga kemudian Umar bin Khattab mencium jidat beliau ya radhiyallahu taala an? Ada apanya, jawabnya nanti ya. Tapi kita lihat di sini bahwa kisah sekarang yang akan kita bacakan ini adalah seorang sahabat yang mulia, dan sahabat yang memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan karena apa disebutkan di sini, lakinnal Islam al-azima ataha li Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi ayyalqa sayyid ad-dunya fi zamanihi Kisra malik al-Fursi wa Qaisara azim ar-Rumi. Salah satu keberanian dan sifat ya berani yang dimiliki oleh Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi ini adalah pada waktu itu beliau bertemu dengan dua imperator atau dua penguasa dunia di waktu itu. Yang pertama adalah Kisra, raja Persia, dan yang kedua Kaisar, raja Romawi. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, sebelumnya ada dua imperator, dua kekuasaan di muka bumi ini, yaitu Persia dan Romawi. Ya. Dan waktu itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini menjadi salah satu dari 6 sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk bertemu dengan mereka. Ya. Dan ini disebutkan dalam sejarah Islam. Kita lihat apa ya di sini. Amma qissatuhu ma'a Kisra malikil fursi fakanat fi sanati sadisati lil hijrati hina azama an-nabiyyu ay yab'atha ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajimi yad'uhum fiha ilal islam. Kisah bertemunya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ya, bertemunya dengan Kisra penguasa Persia, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat dengan membawa surat atau risalah yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Walaqad kana Rasulullah SAW yuqaddiru khuturata hadhihi al-muhimmah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat faham betul rencana ini yang mungkin akan mendatangkan makar atau mendatangkan bahaya yang ya yang sangat bagi yang bersangkutan yang akan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahaulai Rasulu sayadhabuna ila biladin na'iyatin la ahdalahum biha min qabl. Dan para delegasi yang diutus oleh Rasulullah itu, para sahabat ini tidak tahu ya sebelumnya negeri yang akan didatangi ini, termasuk negeri Persia. Ya. Wahum yajhaluna lughati tilkal bilad wala ya'rifuna syai'an min amzijati mulukiha. Dan mereka tidak tahu bahasa yang ya, jadi yang akan diutus oleh Rasulullah ini para sahabat yang pintar bahasa Arab tetapi tidak pintar bahasa Persia. Ya. Tapi Rasul tetap mengutus. Ya. Tetap mengutus mereka, dan itu sudah menjadi azam Nabi kita Muhammad SAW untuk mendawai para untuk mendakwahi para pembesar atau pemimpin atau raja Persia. Thumma innahum sayyiduna haula'il muluka ila tarki adyanihim wa mufaraqati 'izzihim wa sultanihim wa dukhuli fi dini qaumin kanu ila al-amsil qarib min ba'di adba'ihim. Ya, mereka akan, para sahabat yang diutus ini akan mengajak Kisra ya untuk masuk Islam, meninggalkan kehidupan dunia mereka, menanggalkan tahta jabatannya sebagai pemimpin itu dan masuk mengikuti agama Islam. Innaha rihlatun khatirah. Sungguh ini adalah perjalanan yang sangat mengancam dan membahayakan. Ya. Kalau dia bisa berangkat, anggap saja dia sudah meninggal dunia. Kalau dia kembali, maka dia diibaratkan kembali lahir karena selamat dari apa namanya, di mana musuh itu ya bertempat. Ya. Maka termasuk di sini ya Rasulullah SAW mengatakan, oleh karena itu keinginan itu, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Beliau kemudian menyampaikan khutbah beliau atau menyampaikan ceramah beliau. Fahamidallah wa asna alaihi, beliau memuji kepada Allah. Kemudian bersyahadat, kemudian mengatakan amma ba'du. Ini kata Rasulullah SAW ketika sudah mengumpulkan para sahabat. Fa inni uridu an ab'atha ba'dukum ila mulukil ajim. Saya, kata Rasulullah, sudah berazam ya untuk mengutus sebagian kalian kepada para pemimpin orang-orang ajam. Ya. Istilah ajam ini, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut orang-orang selain orang Arab. Ya. Jadi kita ini termasuk orang ajam sebetulnya. Ya. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israil ala Isa ibn Maryam. Rasulullah mengatakan, maka siapapun di antara kalian yang akan saya utus, saya jadikan delegasi, maka jangan sekali-kali menolak, jangan sekali-kali menghindar, jangan sekali-kali ya menyelisihi apa yang akan aku minta, seperti Bani Israel yang mereka menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Rasulullah memberikan wejangan terlebih dahulu bahwa nanti akan saya pilih di antara kalian yang akan menjadi delegasi untuk mengirim surat yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada raja-raja itu. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ya Rasulullah nuaddi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Para sahabat yang hadir di saat di waktu itu, mereka semua mengatakan, ya Rasulullah, kami akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Maka utuslah kami dimanapun tempat yang engkau inginkan. Subhanallah. Ya. Apalagi kita lihat tadi, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa saat itu ya mereka akan bertemu, akan dikirim ke para musuh-musuh Islam, ya Raja Persia Kisra dan Kaisar Raja Romawi yang bentengnya ya begitu super ketat untuk masuk ke dalamnya. Tapi para sahabat radhiyallahu taala an kemudian tetap ya mereka siap untuk dikirim, siap untuk berangkat. Ya. Intadaba alaihi salatu wassalam sittatan minas sahabati liyahmilu kutubahu ila mulukil ghurbi wal ajam. Wa kana ahadu haula as-sittah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqad ukhtira lihamli risalati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra malikil Furs. Lalu akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 6 sahabat untuk membawa surat Rasulullah SAW, dan di antara 6 sahabat itu adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang akan dikirim untuk menyampaikan surat itu kepada Kisra di Persia. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Hudzafah menyiapkan itu, dan perjalanan dari Madinah ke Persia di Konstantinopel waktu itu, karena dia menguasai di sana, perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh maksud saya, lebih dari 1 bulan perjalanan, dan hanya dengan mengendarai seekor kuda melewati padang pasir dengan kesendirian, ya. Sendiri, tidak ditemani siapapun, melewati padang pasir perjalanan 1 bulan lebih. Bisa kita bayangkan, ya. Di jalan bisa ketemu dengan perampok, di jalan bisa ketemu dengan binatang buas, ya, dan lain sebagainya yang penuh dengan rintangan, ya. Lalu kemudian, ya, beliau menyiapkan itu pamitan dengan anak istrinya, ya. Wadda'a sahibatahu wa waladahu wa madha ila ghayatihi tarfa'un nijat wa tahuttul wihat. Ya, artinya kemudian karena beliau mendapatkan amanah ini, kemudian beliau berpamitan kepada istri dan anaknya, ya. Seandainya kembali alhamdulillah, seandainya tidak ikhlaskan saja, gitu ya bahasanya. Wahidan faridan laisa ma'ahu illallah. Dia sendirian berangkat dan tidak ada yang menemani bersamanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ini ya begitu besar keberanian para sahabat, ya, khususnya Abdullah bin Hudzafah, dan begitu besar apa namanya? Tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya mungkin kita diutus untuk ketemu pemimpin saat ini yang terbesar ngono ya. Bu, aku dikancani gitu. Mungkin kita akan minta orang atau teman atau siapa yang bisa menemani kita. Ya, mau ketemu ya tidak berani. Mungkin ya. Ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak, atau mungkin ciut nyalinya, tapi tidak dengan Abdullah bin Hudzafah. Hatta balagha diyar al-Faris fasta'dana bi dukhuli ala malikiha wa akhtara al-hasyata bi risalati allati yahmiluha lahu. Dan akhirnya selama perjalanan kurang lebih ya 1 bulan itu, kemudian beliau sampai ke ya Persia, dan ya disambut ya, oleh pengawal yang ada di sana. Inda dhalika amra Kisra bi iwanihi fuzuyyina wada al-udhama'u Faris li khuduri majlisi fahadharu thumma adhina li Abdullah bin Hudzafah bidukhuli alaihi. Dan ketika Abdullah bin Hudzafah ini sampai ke Persia, maka disambut oleh Kisra, dan dia meminta semua besar Persia waktu itu untuk hadir dan melihat apa yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah ini. Ya. Beliau Abdullah bin Hudzafah ya di sini disebutkan masuk ke istana Kisra itu dengan penuh kewibawaan, ya. Sedikit pun tidak ada rasa takut, justru menunjukkan kemuliaan Islam, tidak gentar sedikit pun ya menghadapi seorang raja yang saat itu menguasai bisa dikatakan menguasai dunia ya waktu itu. Fama in ra'ahu Kisra muqbilan hatta auma'a ila ahadi rijali bi ay yakhudhal kitaba min yadihi. Maka ketika sudah ketika Abdullah bin Hudzafah masuk dan di situ ada pembesar orang-orang Persia, maka Kisra memberikan isyarat kepada pengawalnya untuk mengambil surat itu. Tapi kemudian Abdullah bin Hudzafah mengatakan, "Tidak akan saya berikan kepadamu, kepada pengawal itu." innama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adfa'ahu laka yadan biyadin. Karena apa? Rasulullah menyuruhku untuk memberikan surat ini langsung kepada Kisra. Ya. Wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya sekali-kali tidak akan menyelisihi perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagaimana mengemban amanah juga kita belajar dari sahabat. Ya. Kalau disuruh langsung disakasikan, ya langsung dikasihkan, sama sekali tidak diberikan kepada ajudan, tidak diberikan kepada pengawal dan lain sebagainya. Faqala Kisra li rijalihi utrukuhu yadnu minni. Oke, kalau gitu biarkan dia, artinya biarkan dia untuk mendekat kepadaku. Fadana Kisra hatta nawalahul kitab biyadihi, maka akhirnya kemudian Abdullah maju dan betul-betul surat itu disampaikan langsung kepada Kisra. Thumma da'a Kisra katiban arabiyan min ahli al-hirati. Ya, lalu kemudian Kisra memanggil ya seorang sekretarisnya yang bisa berbahasa Arab dari penduduk Hirah. Penduduk Hirah itu adalah orang yang berasal dari Irak, ya, daerah di Irak. Kemudian Kisra menyuruh sekretaris ini untuk membuka dan membaca apa isi surat yang dibawa oleh Abdullah bin Khuzafah. Maka ketika dibuka, kemudian dibacakan oleh sekretaris pribadi Kisra yang bisa berbahasa Arab itu, lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi illa Kisra azimi Faris salamun ala manittaba'al huda. Ya. Ini pembuka dari ya isi surat yang ditulis ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Rasulullah tidak menulis, tapi ditulis oleh, ada riwayat yang menyebutkan yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, beliau mendiktekan dan ditulis oleh riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Isinya pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau melihat di sini Bapak-Ibu yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran di pembuka-pembuka surat itu. Ya. Jadi memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini juga sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dhibalin layabda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Ya. Setiap perbuatan yang baik, kalau tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka akan sia-sia. Dan ini surat ya yang diberikan oleh Kisra, dibaca yang pertama kali diucap adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa kalimat berikutnya? Min Muhammadin Rasulillahi, dari Muhammad utusan Allah, illa Kisra azimi Faris, kepada Kisra pembesar Persia, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Ya. Sebetulnya ini dalam buku ini apa namanya? Ini hanya penggalan, karena apa? Setelah itu kejadiannya mengejutkan dan sangat mengejutkan. Ya. Tapi sebetulnya ya, karena dan dalam buku ini tidak disebutkan seluruhnya. Ya, tidak disebutkan seluruh isi surat itu. Ya. Artinya baru sampai Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra azimi Faris salamun ala manittaba'al huda, baru sampai situ dibacakan oleh sekretaris pribadi beliau. Ya. Padahal ya surat ini panjang, tidak terlalu panjang sebetulnya, tetapi masih ada lanjutannya. Saya bacakan di dalam buku lain. Buku ini adalah buku yang terkumpul surat-surat yang dimiliki oleh surat-surat yang telah dikirimkan oleh Rasulullah kepada para pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin atau para raja-raja di waktu itu, baik dari bangsa Arab ataupun dari bangsa non-Arab. Ya. Di dalam buku ini surat yang diberikan oleh Abdullah bin Khuzafah kepada Kisra, saya bacakan saja di sini, cukup panjang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Azimu Faris. Salamun ala man tab'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bidi'ayatillahi fa inni ana rasulullah ilan nasi kafah liyungzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlul alal kafirin. Aslim taslam fa in abaita fa alaika ithmal majus. Ya. Artinya apa? Kurang lebih begini Bapak Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada Kisra Azima Faris, kepada Kisra pembesar Persia. Salamun ala mani tabal huda, keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Wa amana billah, dan beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa ad'uka bidi'ayatillah, saya mengajakmu wahai Kisra pembesar Persia untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, sesungguhnya aku, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia. Liyungzira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang masih hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan memberikan hujjah atau perkataan yang hak, yang benar kepada orang-orang kafir. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Fa in abaita fa alaika ithmal majus, kalau kamu mengabaikan itu, maka engkau akan menanggung dosanya orang-orang Majusi. Ya. Sampai di sini. Ini surat yang ditulis atau yang dibawa oleh Abdullah bin Khuzafah kepada Kisra raja Persia. Ya. Kalau kita lihat dari surat ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, singkat, padat, jelas, tepat sasaran gitu. Dan tidak pakai nyun sewu, tedeng aling-aling. Ya, langsung. Karena apa? Memang tujuan awalnya adalah untuk mendakwai mereka, maka kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Kita lihat di sini, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka mereka akan sesat. Ya. Kalau kamu mengikuti, maka selamat. Kalau enggak, ya sesat. Dan beriman kepada Allah. Dan bahasanya lugas. Ya. Wa amana billahi wa rasulihi, dan rasulnya. Tidak hanya cukup beriman, ditambah lagi, dikuatkan oleh Rasulullah. Wa syahida an la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, tegas, lugas, ya. Lalu langsung, ya, habis itu langsung mengajak, wa ad'uka bidi ayatillah. Wahai Raja Persia, wahai Kisra Raja Persia, saya mendakwahi kamu, saya mengajak kamu untuk mengikuti syariat agama Allah. Fa inni ana Rasulullah, dan ketahuilah bahwa saya adalah utusan Allah. Ilan nasi kafah, kepada seluruh umat manusia untuk memberikan peringatan. Ya. Oh, ini kan luar biasa. Dan menegakkan kebenaran. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan aslim taslam. Ini Rasulullah memberikan jaminan, masuklah Islam maka engkau akan selamat. Fa in abaita, kalau engkau tidak mengindahkan atau engkau mengabaikan seruan ini, maka engkau akan menanggung dosa, ya, dosanya orang-orang Majusi. Kenapa? Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada umumnya ya di orang-orang Persia ini, pada umumnya mereka itu beragama karena mengikuti pemimpinnya. Jadi rajanya itu beragama apa, mereka ikut. Dan sama nanti juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menulis surat, apa, mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi, sama juga kalau engkau tidak mau masuk Islam maka engkau nanti juga akan menanggung dosanya orang-orang Arusiyin. Arusiyin itu adalah orang-orang Nasrani. Karena apa? Mereka itu memeluk agama Nasrani karena juga karena pemimpinnya. Sama juga dengan orang-orang Persia ini, ya, Rasulullah mengatakan engkau akan menanggung dosanya, ya, orang-orang Majusi karena mereka beragama mengikuti pemimpinnya. Ya. Ah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasulullah mengatakan aslim taslam. Jadi betul bahwa kalau ingin mendapatkan keselamatan, keselamatan itu didapat dengan Islam ini, ya. Tidak ada jalan lain kecuali dengan memeluk agama Islam, karena keselamatan itu insya Allah akan didapat tidak hanya di dunia tapi juga keselamatan di akhirat nanti, ya. Dan itu jaminan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dikata jamaah sekalian ketika tadi sekretaris pribadinya Kisra yang dari Irak tadi baru sampai, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi illa Kisra azimi Faris salamun ala manittaba'al huda, baru sampai situ. Fama insami akisa min risalati hadza bigdar hatta ishtalat narul ghadab. Baru sampai situ dibacakan surat itu, lalu Kisra ini naik pitam, marah besar. Fahmarra wajuhu, kata Abdullah bin Hudzafah, wajahnya memerah. Wantafakhat audajuhu, dan otot-otot yang ada di lehernya ini keluar saking marahnya. Li'anna Rasul alaihi salatu wasallam bada'a bi nafsi. Kenapa marah? Karena Rasulullah SAW dalam surat itu memulai dengan menyebut nama Rasulullah terlebih dahulu. Umumnya kalau orang bikin surat gimana, Pak? Kepada yang kami hormati, siapa? Mungkin ya, kepada yang kami hormati, harusnya pengennya Kisra itu kepada yang kami hormati Kisra pembesar Persia dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam surat ini tadi Rasulullah tidak, untuk menunjukkan izzatul Islam, ya. Kemuliaan Islam, Rasulullah memulai dengan min Rasulillahi, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah kepada, ya, Kisra, ya, Azimu Faris. Jadi dia tersinggung. Jadi Kisra ini tersinggung kenapa namanya disebut setelah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajadzaba risalata min yadi katibihi wa ja'ala yumazzikuha duna an ya'lama ma fiha wa huwa yasihu ayaktubu li bihadza wa huwa 'abdi. Oh ya. Saking marahnya tadi Kisra itu kemudian surat tadi disaut, ya, disaut itu apa bahasa Indonesia? Diambil lalu disobek-sobek tanpa membaca dan mengetahui kalimat setelahnya, sambil mengatakan apa dia berani nulis seperti itu sedangkan dia adalah di bawah kekuasaanku, kata Kisra. Karena memang waktu itu memang Persia kan menguasai. Sebelum akhirnya mereka perang dengan Romawi, Romawi menang, Romawi yang menguasai dunia. Ya, jadi Persia waktu itu menguasai dunia. Jadi Kisra menganggap bahwa orang-orang Arab termasuk Rasulullah SAW itu di bawah kekuasaannya. Kok berani-beraninya nulis namanya dulu dan saya diakhirkan begitu. Ya. Ini sikap ya yang dimiliki waktu itu oleh Kisra ketika baru sepenggal dari surat Rasulullah SAW yang belum selesai dibacakan itu kemudian disobek-sobek. Thumma amara bi Abdillah Khudzafa ayakhruja min majri fa ukhruja, lalu dia saking marahnya kemudian nyuruh kepada Abdullah bin Khudzafa, keluar kamu. Ya. Kemudian ya Abdullah bin Khudzafa mengatakan, kemudian saya keluar dari istana itu dan saya tidak tahu apakah yang akan terjadi setelah ini, apakah saya ini akan mati. Dan kalau rajanya marah kan gampang, bunuh dia, bunuh itu ya. Dan Abdullah bin Khudzafa tidak tahu apakah saya akan mati atau tidak, tapi ternyata ya beliau diantarkan ke kudanya, kemudian beliau akhirnya ya kembali lagi ke Jazirah Arab, ke Madinah. Ya. Lakinnahu malabitha an qala Allahu ma ubali ala ayyi halin akunu ba'da an adaitu kitaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Khudzafa mengatakan, demi Allah saya tidak bergeming. Ya, saya tidak takut apa yang akan saya alami setelah saya menyampaikan suratnya Rasulullah dan menyebabkan kemarahan Kisra itu. Kalau saya mati, saya siap apapun yang terjadi akan saya hadapi, gitu ya, dalam benak Abdullah bin Khudzafa. Tapi sekali lagi beliau kemudian selamat dan bisa kembali ke Madinah. Walamma sakata min Kisra, ya ini setelah Kisra tadi marah besar, semua yang ada di istana, di ruangan itu semuanya panik, semuanya takut. Abdullah bin Khudzafa keluar. Ya. Tapi setelah Kisra ini marah-marahnya reda, kemudian dia menyuruh, tolong tadi orang tadi suruh kembali. Oh, ya. Abdullah bin Khudzafa, tapi ternyata Abdullah bin Khudzafa sudah dengan kecepatan tinggi. Ya. Beliau kembali ke Madinah, ya, dan tidak sampai ya ditemui lagi oleh pengawal atau orang-orang yang mencari Abdullah bin Khudzafa. Sampainya Abdullah bin Khudzafa ke Madinah, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Akhbaro bima kana min amri Kisra wa tamziqihil kitab. Rasulullah Abdullah bin Khudzafa menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, surat sudah kami sampaikan, sudah sampaikan kepada Kisra, sudah dibacakan oleh sekretarisnya, tapi belum selesai. Kemudian dia marah besar dan dia menyobek-nyobek surat yang saya berikan. Famazada alaihi salatu wassalam ala an qala. Ketika Rasulullah mendengar itu, kemudian Rasulullah mengatakan, mazzaqallahu mulkahu. Maka Allah nanti akan menyobek-nyobek, menghancurkan kekuasaannya. Ya. Dan apakah betul jamaah sekalian? Ya. Doa Rasulullah ini mustajabah? Mustajab atau tidak? Yang jelas jawabannya adalah mustajab. Ya. Dan apakah kemudian yang dialami oleh Kisra setelah Rasulullah mengatakan ya bahwa Allah akan menghancurkan kekuasaannya? Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Kita lihat nanti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.